Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayustahila fi tariqihi wa hudurihi mahalla sholati bi qira'atin. Ini kesunahan di hari Jumat, khususnya di saat akan berangkat ke tempat dilakukannya sholat Jumat, yaitu di saat masih berada di jalan dan juga menghadiri. Jadi berada di jalan ini maksudnya adalah datang ke tempat sholat Jumat, disunahkan untuk menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu di dalam fikih ternyata juga ada kesunahan dilakukan tidak dengan duduk, tapi dilakukan dengan berjalan ya. Jadi berjalan menuju ke masjid dengan membaca Al-Quran atau al-dzikrin atau membaca zikir. Zikir ini tentunya bacaan-bacaan yang disunahkan tetapi di luar Al-Quran. Artinya kalimatnya itu bukan termasuk ayat Al-Quran. Afdoluhu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-khutbah. Dan zikir yang paling utama itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan sebelum khutbah. Ini ada yang kurang ya. Jadi ini di kata dhuluhu ini kurang wawu. Jadi pilihan kesunahannya ada dua, yaitu membaca Al-Quran atau zikir, tetapi yang paling utama seperti yang saya jelaskan tadi yaitu sholawat yang diucapkan sebelum khutbah. Wa kadha halatul khutbah illam yasma'ha kama marra. Dan selain kesunahan ini, kesunahan bersholawat dilakukan sebelum khutbah, kesunahan ini juga sunnah dilakukan di saat khutbah, namun terkhusus bagi para jamaah yang tidak mendengarkan khutbah. Ini bisa dikarenakan tempatnya jauh, tempat duduknya jauh dari khatib, karena memang zaman dahulu belum ada pengeras suara ya. Jadi bisa tergambarkan ada jamaah sholat Jumat yang tidak mendengar suara khutbah. Kama marra, seperti penjelasan yang sudah berlalu. Kesunahan ini berdasarkan lil ahbari al muraghibati fi dzalik, berdasarkan dari beberapa hadis yang menganjurkan untuk melakukannya. Wa ayyaqra'a akibat salamihi minal jum'ah qabla ayyatni rijlaihi. Ini ada juga kesunahan yang dilakukan setelah melakukan sholat Jumat. Jadi setelah salam dari sholat Jumat dan sebelum menggerakkan kaki, jadi yatniyah ini artinya merubah posisi duduk ya, merubah posisi duduk. Wa fi riwayatin qabla ayatakan lama, di satu riwayat yang lain redaksinya tidak sebelum menggerakkan kaki tetapi sebelum berbicara ya. Jadi intinya adalah setelah salam ada kesunahan yaitu membaca Al-Fatihata, satu surat Al-Fatihah, wal ikhlas, dua surat ikhlas, kul huwallahu ahad, kemudian wal muawwidzatain, dua surat muawwid, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Empat surat ini dibaca saban-saban, dibaca masing-masing 7 kali. Dasar atau dalil kesunahan ini lima waroda anna man qara'aha ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih. Jadi kesunahan ini dalilnya adalah hadis yang berbunyi Barang siapa yang membaca surat-surat itu, maka semua dosa yang telah dilakukan akan diampuni, dan juga dosa-dosa yang akan dilakukan. Jadi takut dama ini artinya telah dilakukan, dan ta'akhara ini dosa yang akan dilakukan. Agak ajaib ini ya, dosanya belum dilakukan tapi sudah mendapatkan ampunan. Dan keistimewaannya bukan hanya itu, tetapi ada keistimewaan juga, orang yang membaca surat-surat tadi akan diberikan pahala sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jumlah semua orang Islam di dunia itu menjadi jumlah pahala yang diberikan oleh Allah. Muhimmatun yusannu ayaqra'aha wa ayata kursi wa syahidallahu ba'da kulli maktubah. Ini kemudian setelah penulis menjelaskan doa-doa setelah sholat Jumat, yang terkhusus sholat Jumat, kemudian sekarang membahas doa yang sunnah dibaca, doa dan juga ayat ya, ayat Al-Quran yang sunnah dibaca setiap melakukan sholat fardu ya, setelah selesai melakukan sholat fardu. Yaitu doa yang dibaca adalah sama seperti tadi. Jadi dhamir ha ini kembalinya ke ini ya, Al-Fatihah, Ikhlas dan Ma'awwidzatain. Setiap selesai dari sholat lima waktu, kesunahannya adalah membaca empat surat tadi, kemudian ditambah ayat kursi. Ayat kursi itu bacaan lillahi ma fis samawati ya, hingga akhir. Kemudian syahidallah, ini syahidallahu annahu la ilaha illahu, dan seterusnya ya. Ini dilakukan setelah selesai melakukan sholat fardu. Dan juga kesunahan ini berlaku pula wahina ya'wi ila firasyih, di saat ingin beranjak tidur. Jadi ya'wi ini, ya'wi ila firasyih ini artinya sudah bersiap-siap untuk tidur ya. Ma'a awakhiril baqarati wal kafirun. Jadi terkhusus sebelum tidur ada tambahan akhir surat Baqarah dan juga Al-Kafirun. Nah ini akhir Baqarah yang lillahi ma fis samawati ya. Kalau ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu. Kemudian wa yaqra'u khatimal hasyr. Ada juga sunnah bacaan Al-Quran yang dilakukan sehari dua kali, kesunahannya sehari dua kali, yaitu pagi dan sore, yaitu yang pertama membaca akhir surat Al-Hasr, kemudian akhir surat Al-Hasr yang ya Allahul Bari'u Musawwiru Lahul Asma'ul Husna ya, lau anzalna hadzal Qur'ana, hingga akhir itu. Kemudian wa awalu ghafir ila ilaihil masyir, permulaan surat ghafir yaitu hamim ya, hamim hingga ayat ilaihil masyir. Ini kesunahan yang kedua. Kemudian kesunahan yang terakhir membaca afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Ini juga akhir surat ya, namun saya lupa surat apa. Kalau tidak salah surat Al-Mu'minun apa surat Al-Mu'min, antara dua surat itu. Ila akhiriha, hingga akhir surat. Jadi dimulai dari Al-Fahasibtum ya. Ini tiga surat ini, yaitu akhir Hasr, awal Ghafir, dan juga Al-Fahasibtum. Ini dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi, sobahan wamasaan, di waktu siang dan sore hari, ma'at kariha, yang dibaca bersama dengan zikir-zikir yang disunahkan di waktu pagi dan sore. Jadi memang di dalam adat atau rutinitas dari para ulama kita ada zikir khusus yang hanya dibaca di pagi dan sore hari. Ini kalau di dalam kitab Iyanatut Thalibin, sebagian besar zikir-zikir ini telah ditulis juga oleh pengarang Fathul Mu'in di kitab lain beliau yang bernama Irsadul Ibad, ya, kalau tidak salah. Wa ayyu wa ayyu wa dhibah, wallahu a'lamu bisawabi.